Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin seluruhnya, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, mari kita berdoa semoga hujannya berhenti 40 menit biar ngajinya suaranya tidak terganggu dengan suara gemericik hujan ya. Karena suaranya hujannya cukup lumayan saingan sama suara sound system. Tapi insya Allah kalau memang tetap hujan ya kita minta agar suara hujannya enggak ganggu kuping kita. Ya agar fokusnya pengajian kita betul-betul fokus dan kita bisa bersama-sama belajar. Ya ala hadziniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, insyaallah malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, ini saya mau ngasih satu ilmu yang insya Allah kalau paham ini saya dan panjenengan bisa hidup dimanapun, bisa hidup di manapun, bahkan di dalam air pun bisa asal pakai oksigen. Maksudnya dalam segala keadaan insya Allah bisa hidup, baik kena musibah segede apapun bisa hidup. Tapi jangan minta musibah, ya, jangan minta musibah. Dalam keadaan seruwet apapun bisa selamat, tapi jangan minta keruwetan. Ilmunya dari mana? Dari istri Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Ismail alaihimussalam. Sepele, judul ilmunya tawakal, pasrah total, pasrah total. Tawakal itu kira-kira gampang enggak, Bu? Hah? Susah ya? Nah, sebagian orang seringkali mengatakan tawakal itu pokoknya udah pasrah. Ya, pasrah begitu kan? Apa betul tawakal itu pasrah? Seperti yang dipahami banyak orang, mari kita simak kisah Nabi Ibrahim berikut. Insya Allah dari kisah ini kita dapat banyak pelajaran. Pertama, Nabi Ibrahim waktu itu belum punya anak. Beliau berdoa dan doanya diabadikan oleh Al-Quran, yaitu Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karunialah aku keturunan yang soleh. Perlu diketahui yang namanya keturunan itu bukan cuman anak, bukan cuman cucu. Seringkali orang kalau doa minta keturunan membatasinya, bayangannya, pikirannya waktu minta keturunan cuman anak atau cucu. Ini salah. Yang dimaksud keturunan adalah anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, terus sampai hari kiamat. Itu semua keturunan kita. Jadi kalau minta turunan yang soleh, jangan cuma anaknya. Lah kalau anaknya soleh, cucunya salah kan repot. Ya. Makanya minta anak soleh, cucu soleh, cicit soleh, terus ke bawah soleh. Kalau bapak ibu doa seperti itu, kemudian setelah umur panjang sehat walafiat meninggal dunia, 3000 tahun kemudian ada salah seorang cucu ibu jadi wali besar, salah seorang cucu bapak jadi wali besar, bapak ibu dapat pahalanya. Kenapa? Yang mendoakan. Ya, yang mendoakan. Satu itu. Yang kedua, itu masih anak cucu panjenengan. Dan panjenengan betul-betul pengen punya. Pertanyaannya, Mohon maaf ibu-ibu, saya mau nanya tapi pertanyaannya rodok tidak enak. Boleh? Ya boleh, tidak boleh maksud boleh. Dulu waktu punya anak KB tidak? Maksudnya KB itu bukan KB-KB itu. Keluarga berencana, maksud saya di sini betul-betul merencanakan pengen punya anak soleh atau tidak? Sebentar, jawabannya semua pengen. Yang saya maksud begini, Mas, ya, saya pengen punya anak soleh, ya, nanti malam kita wudhu, sholat sunnah dulu 20 rakaat, kita baca doa dan zikir terus begitu, biar anak kita soleh, udah gitu belum? Bahwa sudah tuh. Ekstrim itu ekstrim. Udah jangan 20 rakaat, 2 rakaat sunnah Nabi, sunnatul zafaf itu kalau orang mau berhubungan dengan pasangannya disunahkan sholat sunnah 2 rakaat itu kalau manten baru itu kan begitu, sunahkan pegang kepalanya, bacain doa, sholat sunnah dulu ya, wudhu, sholat sunnah, baru setelah itu hubungan dan baca doa. Sudah begitu belum? Belum. Biasanya, biasanya loh ya, tiba-tiba terlambat alias telat. Cek test pack positif, bawa ke dokter positif, baru doa mugi-mugi dados tiang soleh. Betul? Telat. Tapi lebih baik terlambat daripada telat gitu ya. Itu telat tapi belum telat. Tapi udah telat. Kenapa? Sebab dikatakan dalam hadis, kalau ketika proses tidak baca doa, setan diperintahkan ikut. Jadi pertanyaannya nanti kalau jadi anak, anaknya siapa? Campuran. Ya, anak campuran. Kenapa saya ngomong ini kaitannya apa? Begini loh. Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Khalilullah. Khalilullah itu artinya apa? Yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim berarti nabi yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Saya mau nanya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah bobot bibit bebet, betul? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira punya enggak tiga hal ini? Punya. Kira-kira bibitnya ini bibit yang sangat unggul atau unggul? Sangat unggul. Yang namanya udah bibitnya sangat unggul, bobotnya luar biasa, beliau masih doa Rabbi habli minas solihin. Benar-benar minta, ya Allah, berilah aku anak keturunan yang soleh, masuk dalam kelompok orang soleh. Pertanyaan saya, kula lan panjenengan niku derajatnya pun di sisi Allah buh-buhan nepompun cetoh. Buh-buhan kan? Terus minta anak solehnya tenanan apa? Satu hari berapa kali? Gimana mau tenanan itu satu hari berapa kali? Wong kita yang pangkatnya bumbuhan ini berapa kali minta? Lo Kanjeng Nabi Ibrahim minta terus. Lah kok kita minta aja aras? Arasen. Ngucap minta anak soleh aja kok lisannya abot banget. Tapi kalau minta duit, Masya Allah, sergepol. Betul atau betul? Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Nih, renungkan nih. Doa minta anak soleh. Dikasih sama Allah. Doa Nabi. Nabi itu kalau doa cespleng. Makanya di Al-Quran pakai fa'lil jawab. Rabbi habli minas solihin. Langsung dijawab oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Artinya langsung dijawab. Diberi anak yang sangat penyantun. Anak penyantun itu derajatnya tinggi loh. Santun itu diatasnya sabar. Dulu pernah saya terangkan. Kalau sabar dijiwit sakit, diam ngempet gak balas, itu namanya sabar. Tapi kalau penyantun itu bar dijiwit tambah ngambung, itu penyantun. Paham? Jadi habis disuntik dokternya tambah dikasih uang, terima kasih Pak Dokter. Habis dijiwit lah orang jiwit, suaminya tercinta tambah dirangkul, suamiku gitu ya, dengan sayang. Itu namanya santun. Nah, Nabi Ismail disifatkan sangat penyantun. Ya, sangat penyantun. Dapat gak enak seperti apapun, bisa berterima kasih kepada yang menyakiti. Gampang atau susah? Susah kan ya? Nah, singkat cerita. Baru dapat anak, sama Allah diperintahkan membawa anak tadi untuk pergi ke kota Mekah. Mekah saat itu wujudnya cuman dataran rendah, lembah. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, yang ada gunung, batu, dan padang Sahara. Bu, Pak, saya mau nanya, Pak. Bapak kalau kira-kira ditinggal sendiri di tempat yang seperti itu, mau enggak, Pak? Sebelum saya nanya ibu-ibu, Bapak ini loh. Di padang Sahara sendiri, enggak ada manusia, enggak ada kehidupan, tidak ada air di sana. Mau enggak, Pak? Itu judulnya dibunuh atau diberi kehidupan? Kalau kasarnya kan dibunuh alus. Pembunuhan dengan darah dingin ya. Nah, sekarang Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meletakkan anaknya yang masih bayi dan istrinya di tempat yang seperti itu. Padang Sahara, panas, gak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada air. Judulnya hidup atau mati. Kira-kira ya ditinggal mati. Menurut logika, menurut akal. Ditaruh anak istri di situ. Ya, ditaruh di situ. Pergi Nabi Ibrahim jalan meninggalkan mereka. Istrinya manggil, "Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini?" Cerita ini kita semua udah tahu ya. Dijawab, enggak dijawab. "Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini?" Tidak menjawab. Gandeng istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang wanita yang sangat salihah. Ciri wanita yang salihah adalah mudengan. Paham, Bu? Serba mudeng. Suaminya lagi duduk, misalnya hujan-hujan seperti ini. Subhanallah, doa kabul ya. Kabul enggak hujannya? Enggak ganggu suaranya. Pokoknya pas pengajian dongane macam-macam. Biar apa namanya? Hajat-hajatnya terwujud. Kabul enggak? Kabul. Sing Fatihah sak radio Al-Hidayah di mana-mana Al-Fatihah semua. Hadirin, nanti rampung minta yang jelas gitu. Oh, ndak. Tadi saya pesannya cuma 40 menit, jadi ceramahnya jangan lebih dari itu. Tadi kan pesanannya ke langit mintanya 40 menit. Masalah pelayanan dari langit lebih, wallahu a'lam. Ini ustadznya neko-neko ya. Sebentar. Apa yang terjadi? Sampai di mana tadi sananya? Mudengan. Hujan rintik-rintik, suami duduk, istri yang mudengan tidak disuruh datang langsung, "Pak, kopi atau teh?" Ini mudengan. Kalau yang enggak mudengan, yang ora dikongkon ya ora. Kira-kira ibu-ibu golongan yang mana? Yang mana, Pak? Orang mudengan. Blas. Bu, kesaksian para suami, Bu. Tapi bukan ibu-ibu, karena kebanyakan kan mungkin istri-istrinya gak ikut kesini mungkin ya. Iya, kalau ibu-ibu kan suaminya gak ikut kesini juga gitu ya. Oh iya, katanya iya, Pak, iya, begitu aja. Ngendoh. Ini dalam rumah tangga itu yang paling penting bukan cantik, bukan tampan, bukan kaya, bukan apa. Mudengan, cuman itu toh. Tanya ke pengadilan agama, proses perceraian itu 99,99% berkat boten mudengan. Suami punya duit banyak enggak mudeng sama istrinya. Boleh Bu ya? Istri lagi duduk melamun, suami enggak mudeng maksudnya. Ya padahal minta diputerkan jalan-jalan, enggak mudeng, ya kan? Enggak mudeng kan? Suami lagi cemberut, istri lagi cemberut, ya istri lagi cemberut, suami yang enggak mudeng cara menghiburnya, enggak mudeng. Tapi ini istri Nabi Ibrahim alaihissalam mudengan. Karena sangat mudeng, enggak nanya lagi, dua kali nanya enggak dijawab, ya kan? Siapa? Kenapa Pak kami ditinggal di sini? Enggak dijawab. Kenapa Pak kami ditinggal di sini? Enggak dijawab. Istri yang mudengan cari jawabannya. Cari aja jawabannya. Pak, disuruh Allah ya. Yang ketiga enggak nanya lagi, langsung statement. Pak, disuruh Allah kan? Suaminya menganggukkan kepala. Iya. Jawabannya apa? Ini istri yang mudengan. Silahkan pergi. Tinggalkan kami. Jangan bingung. Pasti kami diurusi sama Allah. Enggak usah bingung. Kira-kira Bu, kalau Bapak pamit mau cari nafkah 5 bulan, Ibu kira-kira begitu enggak? Tadi ini pangkatnya wanita yang sangat-sangat solihah. Kalau kita-kita ini kan baru mencintai orang-orang yang seperti itu. Ngaku saja pangkat kita masih jauh. Nah, apa yang terjadi? Ditinggal, Bu. Pak, coba direnungkan. Kira-kira Nabi Ibrahim itu bebannya kecil atau besar? Ringan atau berat? Berat atau super berat? Anak yang disayang, istri yang dicinta. Loh, kalau namanya ninggal istri itu macam-macam. Kalau istrinya getengkin, ninggal tambah seneng. Seperti ceritanya suami istri gitu ya. Istrinya pamit, Pak, saya mau ke Surabaya, mau ada acara kondangan. Mau berangkat ke Surabaya, 3 hari. Oh, Bu, silakan. Ibu, kalau 3 hari enggak cucuk, oh, Bu, itu cuma kondangan, kan enggak ada jalan-jalannya. 10 hari sekalian, Bu, ini sangunya. Karepe aja mulih-mulih. Iya. Ditinggal istri yang begitu tambah seneng. Ada juga istri yang ditinggal suami tambah seneng. Bu, saya mau pergi. Kemana, Pak? Ke Lampung. Berapa hari? 5 hari. Capek, Pak. Naik pesawatnya 1 hari. Naik pesawat 1 hari. Di sana 3 hari. Capek, Pak. Udah, Bapak, 2 minggu aja sekalian. Senang-senang tuh banyak tempat wisata di sana. Kunjungi, Pak. Iya. Udah, pokoknya jangan khawatir dengan ibu. Ibu, nyantai aja di sini. Aman, Pak. Tenang, Pak. Gitu. Batinnya ibu tadi, sang istri, minggato. Gereneng omah mong ngomel, jalu ane angel, sing kopi, sego goreng, es teh, gitu. Ruat gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ninggal istri yang sangat dicintai, gak gampang. Tahu namanya orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu dekat rasa jauh, apalagi jauh. Maksudnya dekat rasa jauh atau mau pisah. Sak meter itu rasanya jauh sekali. Seperti ceritanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul, ya, ketika Rasul pamit mau salat malam, istriku tercinta, boleh enggak aku mau salat malam? Jawabannya apa? Suamiku tercinta, sungguh berpisah denganmu itu berat rasanya. Padahal di sampingnya. Berpisah denganmu itu berat rasanya, tapi apa yang buat engkau bahagia, aku pun akan ikut bahagia. Silakan salat. Ini kan romantisme dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berat hati Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di situ, tapi ini perintah dari Allah Rabbul Alamin. Laksanakan perintah Allah, jangan pakai logika, wah ini anak saya mati, ini istri saya mati, jangan. Udah kalau perintah Allah jalankan dengan yakin, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti penyelesaiannya bagus. Karena itu perintah Allah. Ada satu rahasia di sini yang seringkali dilupakan umat Islam. Ya. Ini resep sukses dunia akhirat. Kalau saya buat buku kecil, saya seminarkan di hotel-hotel, cepat sugih sebetulnya saya. Cepat kaya. Ini ilmu, nanti coba cari, mungkin gak banyak yang ngupas. Saya dapatnya ilmu ini karena ngajar seperti ini, dapat ilmunya. Jadi saya enggak baca di buku karena ceramah. kemudian terlintas maksudnya begini, maksudnya begini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya tidak kemudian berlepas diri. Ini yang perlu digarisbawahi. Nabi Ibrahim menuju tempat yang tinggi, kemudian melihat kota Mekah, melihat anak dan istrinya dari kejauhan, angkat tangan, Rabbi inni askantu. Ya Allah, sungguh aku meletakkan anak cucuku di lembah yang tidak ada tumbuhan di sana, di tempat yang gersang. Ya Allah, ya Allah, jadikan hati manusia condong kepadanya, jadikan manusia dari tempat yang terpencil berbondong-bondong datang ke sana, kirimkan buah-buahan ke tempat ini, kirimkan berbagai macam makanan ke tempat ini. Kurang lebih doa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Ini kunci utama apa? Doa. Logikanya mati. Menurut akal mah mati. Miturut akal sengsara. Doanya Nabi Ibrahim gak masuk akal. Doanya tidak masuk akal. Gimana mau masuk akal? Lah wong di tempat yang gak ada air, di tempat yang gak dikenal orang, di tempat yang orang gak mau mampir, di tempat yang gak ada rumah, di tempat yang gak ada masyarakat, di tempat yang rupanya itu cuma lembah, batu, gunung, pasir. Kok Nabi Ibrahim minta agar seluruh dunia mau datang ke situ? Masuk akal gak ini? Gak masuk akal, dinalar gak masuk akal. Iya, karena gak mungkin ada yang mau ke situ. Kenapa? Tidak ada air. Gak ada kehidupan. Tapi kalau udah berhubungan dengan Allah, tidak ada yang tidak masuk akal. Makanya kalau kita itu berhubungan dengan Allah, akal jangan diandalkan. Dipakai, tapi jangan diandalkan. Yang diandalkan iman. Iman ditaruh di depan. Disitulah Nabi Ibrahim membuat daftar permohonan kepada Allah. Goalnya ada. Tujuannya apa? Oh, kota Mekah ramai. Oh, kota Mekah kaya buah-buahan. Ya kan? Oh, kota Mekah kalau ada orang datang rindu kepadanya. Dijawab oleh Allah Ta'ala dengan kisah selanjutnya. Jadi orang kalau mau sukses harus punya apa istilah? Goal itu ya. Apa yang diinginkan? Hah? Targetnya apa itu? Harus ada. Saya umur 38 harus punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ya Allah, padahal jual pisang goreng. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi hubungan ini bukan hubungan dengan pisang goreng. Hubungannya dengan Zat yang Maha menciptakan alam semesta. Jangan bingung kalau sekarang baru jualan pisang goreng, langsung buat, ya Allah, ini. Udah gitu belum? Rugi. Rugi enggak? Rugi. Ntar, nanti kalau udah saya ungkap semua, termasuk Pak Sony. Ya, termasuk Bu Sony juga. Ya Bu ya. Ya kalau Pak Sony disebut, Bu Sony enggak disebut, nanti kan Mary. Jadi setelah ngomong gitu sama Allah, tinggalkan tuh anak dan istri. Ini namanya bertanggung jawab. Bukan kemudian pasrah. Udah biar diurusin sama Allah, ditinggal gak ada upaya. Ini bukan pasrah. Nabi Ibrahim pasrah itu setelah usaha maksimal. Saat itu bisanya usaha nyangoni anaknya air satu geriba atau satu botol. Dan setelah itu pergi meninggalkan, dikasih sangu, doa dititipkan kepada yang Maha Kuasa. Usaha maksimalnya, bisanya cuma itu. Ya itu yang dilakukan. Itu namanya apa? Pasrah. Pergi Nabi Ibrahim. Istri ditinggal, air diminum, otomatis airnya habis. Yang menarik di sini Bu, Pak, hadirin semua pendengar Ida FM, dimana Anda berada, air habis. Iya. Air itu, air, yang kita tahu yang namanya minuman, minuman, itu kalau diminum kira-kira berkurang atau bertambah? Alhamdulillah, terbukti berkurang, Pak. Kalau diminum lagi kira-kira kurang atau tambah? Coba dibuktikan dulu. Biasanya kalau diminum memang kurang. Coba saya buktikan. Nanti kurang atau tambah? Coba ya. Alhamdulillah. Kalau di pengajian lain saya minum itu tambah. Coba nanti lihat kenyataannya gimana. Saya gak ngomong apa-apa. Saya cuma mau nanya gitu loh ya. Air diminum kurang atau tambah? Kurang gitu kan. Saya herannya di pengajian lain itu kalau saya minum, kalau saya minum sampai habis itu kok tambah. Heran gak saya itu? Alhamdulillah. Katanya orang kalau syukur ditambah sama Allah. Gak tahu nanti tambahnya wujudnya apa. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Air habis. Air habis. Bayi nangis. Kira-kira seorang ibu sendiri. Bayangkan Pak, ini sendiri bukan di mall. Sendiri bukan di rumah. Sendiri di rumah anak nangis itu bingung. Tonggo banyak. Coba dibayangkan sendiri di rumah, rumahnya tengah hutan. Lebih sengsara. Sendiri di rumah, rumahnya di tengah padang Sahara, ada rumahnya, lebih sengsara lagi rasanya. Sendiri di tengah padang Sahara, enggak ada rumahnya, soyo mumet. Sendiri di tengah padang Sahara, gak ada rumahnya, gak ada manusia. Gak ada air. Gak ada pohon. Gak ada handphone, gak ada teman. Pusing gak bu? Nangis nih bayi yang dicari bertahun-tahun. Ya nangis. Maka si ibu pasang target. Air. Alpat, Pak Sony. Misal gitu ya. Yang pengen punya mobil kan jangan nanggung-nanggung. Pasang targetnya yang gede gitu kan ya. Apa-apa gitu ya. Air. Ini targetnya air. Lah panjenengan sendiri punya target apa? Haji 10 kali. Misal. Umroh 100 kali. Misal. Saya tuh cita-cita pengen setiap malam Jumat umroh. Pengen. Ya. Jadi nanti setiap malam Jumat di Masjid Nabawi. Asik kan? Asik. Makanya jadwal pengajian di rumah saya kalau malam Jumat itu gak ada. Tanggalan itu hampir gak pernah ngisi saya malam Jumat. Malam Jumat saya kosongkan. Salah satu cita-cita, nanti entah tahun berapa, tiap malam Jumat, di Medina. Wah asik, baca maulid di Masjid Nabawi, solawatan di situ. Dari situ langsung ke Mekah, umroh, ya. Selesai dari umroh, balik Solo. Wah enaknya luar biasa itu. Kalau hidup begitu, nikmat rasanya. Punya duit, nikmati. Saya itu tertarik ada orang tuh yang nabung, hasil tabungannya berapa, kemudian dibuat jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Capek kerja ya pengen saya rasakan, Bib. Jadi hasil kerja saya pengen saya rasakan. Jadi saya tabung, ini khusus buat jalan-jalan. Badan yang capek kerja mau saya hibur dengan jalan-jalan ke luar negeri. Saya juga pengen niru yang seperti itu, tapi jalan-jalan Mekah, Madinah kalau bisa seminggu sekali. Entah tahun berapa. Entah tahun berapa. Pasang dulu pokoknya. Apa yang diinginkan? Darurat, urusan nyawa, air. Air. Ya, air, air, air, air. Langsung minta sama Allah, air ya Allah. Itu yang ada dalam benak istri Nabi Ibrahim. Nah, kalau mau air ya cari. Jangan duduk, Allahumma air, Allahumma air. Bukan begitu. Allahumma air dalam hati, dalam lisan. Tapi tubuh cari air. Cari itu air. Gimana carinya? Ya otomatis cari manusia. Lawang jelas di situ enggak ada air. Logika cari manusia yang mungkin bawa air. Maka biar dapat manusia, cari dataran yang tinggi. Dari dataran tinggi bisa lihat sekeliling sehingga kalau ada manusia kelihatan. Maka larilah ke Bukit Safa. Dataran tinggi. Lihat sekeliling, enggak ada. Kembali ke Bukit Marwah. Lari ke Bukit Marwah. Sampai Marwah. Lihat juga tidak ada. Bagi yang sudah pernah umroh atau haji pasti tahu, Safa Marwah tidak jauh. Berapa Pak Soni? 400 meter. Kira-kira dari belokan Baki itu sampai ke sini paling ya, gak jauh, paling sampai sini. Separuhnya jalan Solo Baru ini gak ada. Gak ada. Gak jauh Safa Marwah itu. Logikanya, kalau diinguk-inguk di Safa gak ada, diinguk-inguk di Marwah gak ada, tengok kanan, tengok kiri di Safa gak ada manusia, tengok kanan, tengok kiri di Marwah gak ada manusia, berarti di sekitar itu tidak mungkin ada manusia. Mestinya mandek. Ya, gak ada orang deh. Nah, nasib kita nah, mati. Gitu kan? Logikanya gitu gak? Iya. Tapi judulnya cari air. Ya, cari air. Minta sama Allah, air belum ketemu. Ya, gak berhenti. Ini yang namanya tawakal. Lain toh tawakal dengan yang ibu-ibu pelajari sama yang saya ajarkan. Namanya tawakal tuh kalau cari sampai ketemu itu namanya tawakal. Arti tawakal menggantungkan hasil kepada Allah Ta'ala tapi kerjanya gak berhenti. Itu namanya tawakal. Safa gak ketemu, Marwah gak ketemu, lari lagi ke Safa. Logikanya percuma, buang-buang tenaga. Tapi judulnya siapa tahu tadi gak kelihatan di sana. Berpikir positif, husnuzon. Siapa tahu nanti akan ada orang di sana, lari ke Safa. Gak ada. Siapa tahu di Marwah ada orang, lari ke Marwah. Bisanya cuman Safa Marwah, ya Safa Marwah. Kalau lebih jauh bayi ditinggalkan, lebih berbahaya. Sambil lari Safa Marwah, bisa mantau jabang bayi yang terus menangis. Karena minta sama Allah air. Allah air. Ya Allah air. Safa Marwah. Safa Marwah. Gak berhenti, maka Allah yang menghentikan langkah sang ibu. Jadi mungkin selama ini kita memahaminya, ibu Nabi Ismail itu berhenti mencari, ya kan? 7 kali berhenti mencari karena dapat air. Coba diganti pemahamannya. Bukan berhenti mencari, dihentikan oleh Allah. Sampai 7 kali dihentikan oleh Allah. Langsung diberi yang dicari. Nih air, carinya Safa Marwah. Kalau ketemu manusia di sana, itu akan membahayakan sang ibu dan anaknya. Belum tentu yang di Padang Sahara itu orang baik-baik. Bayangkan seorang wanita ketemu rombongan pria. Kira-kira bagaimana di Padang Sahara? Ya kalau prianya baik-baik. Kalau gak baik-baik repot atau gak repot? Repot. Kalau toh ketemu apakah minta air begitu saja? Enggak. Pasti ada barternya. Jual beli. Ini juga tidak kan? Gak gampang. Sama Allah Ta'ala tidak diberi air dari manusia, tapi langsung dikasih air tepat di hadapan sang anak yang lagi kehausan. Tidak jauh di sana, tidak jauh sana, rezekinya di depan mata. Bisa dipahami gak nih? Air artesis itu yang dari dalam bumi, berapa ratus meter Pak Soni biasanya? Di atas 100 meter ya? Sekitar berapa? 200-an ya? Yang jelas di atas 100 meter tuh. Kalau ngebur air yang biar bagus ke dalam bumi. Di atas 100 meter. Biayanya kurang lebih berapa? Saya pernah tanya itu kurang lebih di atas 100 juta. Ini yang bagus tuh ya. Dengan peralatan itu kurang lebih di atas 100 juta biayanya. Ngeburnya berapa lama? Lama itu. Dan belum tentu dapat air. Gagal ya pindah tempat cari. Nah ini bagaimana Allah memunculkan air dari dasar bumi yang sangat dalam tanpa proses pengeburan langsung muncul seketika tepat di kaki Nabi Ismail alaihi salam. Gimana caranya? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mintanya air cuman sedikit dikasih sama Allah air yang unlimited, enggak ada batasnya. tidak terhitung jumlahnya, sampai kapanpun jual bisa dinikmati oleh ibu tadi dan anaknya. Semakin menarik enggak ini? Ya. Ini kalau yang paham ilmu ini, insyaallah pulang dari sini besok, wah semangat kerjanya luar biasa. Mobil. Pasang nih mobil, pisang goreng. Jual pisang goreng, beli rumah. Jual pisang goreng, berangkat haji. Jual pisang goreng, pergi umroh. Jual pisang goreng, ini. Langsung pasang goalnya apa yang diinginkan, targetnya apa, cita-citanya apa. Tapi usaha tanpa henti, hatinya pasrah kepada Allah. Bukan kemudian Allahumma nganggur, diam, minta rezeki. Yang seperti ini bertentangan dengan syariat. Ya, walaupun Allah bisa, Allah Maha bisa ngasih rezeki ya. Tapi kalau mau hasilnya luar biasa, nih ikuti aturan syariat. Apa yang terjadi? Dapat air. Air diperoleh. Begitu air ada, burung-burung pun berterbangan ke arah kota Mekah. Musafir lalu yang gak pernah lewat situ jadi ngerti. Tuh di sana ada air, buktinya ada burung. Maka musafir pun mampir ke kota Mekah yang masih berupa lembah yang gersang tersebut. Musafir itu kemudian tahu ada air, sudah ada yang punya. Maka mereka mau ambil air, barter, ngasih kambing. Mau ngambil air, barter, ngasih gandum. Mau ngambil air, barter, ngasih buah-buahan. Mau ngambil air, barter, ngasih sayur-mayur. Ibunya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail duduk manis. Dikasih rezeki tanpa susah payah. Enak enggak? Kerjanya sama siapa? Allah. Udah paham? Bu, kalau tahu ilmu ini kira-kira masih bingung ngadepi hidup enggak? Hah? Insyaallah enggak bingung. Buat apa bingung? Ya buat apa bingung? Ini sebentar, ini belum selesai. Ini masih setengah matang ini. Masih setengah matang. Ya, saya lanjutkan dikit biar betul-betul bisa dipahami. Subhanallah, kota Mekah pun mulai terbentuk menjadi sebuah kota. Dan coba lihat sekarang di dunia ini, apakah ada tempat yang dikunjungi oleh manusia yang lebih banyak dari Mekah? Ada enggak? Enggak ada. Adakah pertemuan terbesar di dunia yang lebih besar dari pertemuan haji? Enggak ada. Dan saya mau nanya, kalau orang udah pergi haji, pulang kangen enggak sama Mekah? Yang udah haji. Kangen. Orang udah lihat Ka'bah itu jadi kangen. Dibuat kangen. Doanya Nabi Ibrahim yang ribuan tahun lalu sampai hari ini orang-orang yang penuh dosa seperti kita aja kangen pengen ke sana, apalagi para wali. Betul enggak? Nah, saya enggak mau ngomong urusan akhiratnya. Malam hari ini kita mau ngomong urusan bisnis dulu. Ibu-ibu sering diomongi urusan akhiratnya kan udah sering ya. Tapi sekarang saya mau ngasih hikmah yang urusan duniawinya. Hikmah urusan duniawi. Jadi kalau panjenengan sedoyo dalam bekerja apapun pekerjaannya, pengen sukses itu harus ada target. Targetnya harus ada. Tapi targetnya yang baik-baik. Saya pengen haji. Saya pengen umroh. Saya pengen beli mobil 5 buat jamaah pengajian. Boleh. Saya pengen beli rumah yang besar buat orang-orang yang nuntut ilmu. Saya pengen beli sawah yang besar yang hasilnya untuk bantu orang-orang yang nanti tidak mampu. Saya pengen targetnya ada. Sasarannya ada. Seringkali orang hidup susah karena enggak punya target. Dan seringkali targetnya hanya untuk diri sendiri. Pengen beli mobil A buat dirinya sendiri. Orang lain enggak pernah naik. Betul enggak? Jarang orang naik. Nanti ada orang naik kebanyakan aturan. kena apa sedikit, protes. Wah, memang dasar begini, dasar begitu. Kosongkan dunia dari hati. Niatkan apa-apa itu untuk menyenangkan orang lain, orang banyak. Apapun yang kita miliki. Nanti enak. Pasang targetnya. Kalau targetnya udah ada, mulai kerja. Apa yang bisa dijalankan? Mungkin Anda protes. Akalnya protes. Jual kacang, masak bisa beli mobil mahal. Allah tuh gak butuh dengan pekerjaan kita untuk memberi rezeki. Paham gak? Mau memberi kita mobil, memberi kita rumah, memberi kita uang 1 miliar, 2 miliar. Allah tidak lihat pekerjaan kita. Tidak. Yang dilihat Allah, kesungguhan di dalam meminta dan berusaha. Selebihnya biar langit yang bekerja. Ya, selebihnya biar langit yang bekerja. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang tukang tambal ban yang berangkat haji? Belum. Ini kisah nyata dari jalan Solo Sragen. Seorang mubaligh menyampaikan dalam sebuah ceramahnya, dan mubaligh ini telah bertemu langsung dengan yang berangkat haji ini. Seorang bapak-bapak pengen berangkat haji tapi kerjanya nambal ban. Kira-kira kalau hasil nambal ban buat makan sehari-hari cukup enggak? Tergantung ban bocor. Kan gitu. Artinya rezekinya juga wallahu a'lam. Pas-pasan atau kembang-kempis, ya tidak ngerti. Tapi pasang goal dia, saya mau berangkat haji ya Allah bersama istri saya. Setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berbuat bid'ah. Kenapa? Membuat zikir yang enggak diajarkan Nabi. Katanya bid'ah, tapi ini bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap habis sholat mengucapkan talbiyah, merasakan saya terima panggilanmu ya Allah. Bayangkan dia berangkat haji. Setiap habis sholat, aduh hati rasa diremet-remet ya. Begitu dia. Subhanallah, setelah sekian lama istiqomah, nambal ban, lebek Allahumma lebek, nambal ban, lebek Allahumma lebek. Orang lain ngomong iki ngimpi. Ini mimpi, ini bapak ini mimpi. Apa bisa dia pergi haji? Dulur ya orang yang sing sugih, kanca ya padha wae tukang tambal ban, relasi enggak punya. Secara logika enggak mungkin beli motor, apalagi pergi haji. Subhanallah, sekitar malam, tengah malam, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, sama ngantuk-ngantuk. Pak, minta tolong pak, dari ujung sana tukang tambal ban, saya ketok tidak ada yang mau nambal, bilangnya besok, ini mobil saya bocor pak, 4-4-nya kempes bannya, bapak minta tolong ditambal ya pak ya. Oh iya, saya bantu, jangan khawatir. Tambal 4. Ban depan bocor, ban belakang juga bocor. Selesai nambal, tanya ini. Berapa pak? 20 ribu, satu ban 5 ribu rupiah. Buka dompet, cari uang puluhan ribu, enggak ada. Yang ada uangnya semua ratusan ribu. Diambil 100 ribu, diserahkan kepada tukang tambal ban. Ini pak. Tukang tambal ban yang jawab, mohon maaf pak, saya enggak punya kembalian. Saya enggak punya kembalian. Maka bapak ini yang punya mobil ngomong, "Lah gimana, Pak? Saya enggak punya uang receh." Ya, saya enggak punya uang receh. Gimana ini, Pak? Tukang tambal bannya ngomong, "Ya udah, Pak, kalau gitu silakan dibawa dulu aja uangnya. Nanti kalau Bapak kapan-kapan lewat sini, pas bawa duit dibayar. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa." "Oh, gitu, Pak ya? Iya, terima kasih, Pak." Gimana ini? Lebek Allahumma lebek. Tambah tekor ya. Tekor ya. Tekor gak nih? Tekor. Cuman ini orang yang kerjanya sama Allah lain. Matematikanya 1 tambah 1 5 ribu. Matematika kita itu jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu matematikanya orang-orang yang gak benar. Matematikanya orang yang benar, 2 tambah 2 10 ribu. Ini benar nih. Kok bisa 2 tambah 2 10 ribu? Ya kan? Oh, ceritanya panjang. Islam itu begitu, dilipat gandakan. Ya kan? Satu kali kita beramal, lipat gandakan 10 kali lipat. Lipat gandakan 700 kali lipat. Nih Bapak amal 20 ribu. Dihutangkan. Plus malam-malam. Satu bulan mobil itu gak lewat. Dua bulan gak mampir. Bulan ketiga setelah penambalan ban, berhenti sebuah mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ingat saya? Siapa ya? Yang malam-malam tuh Pak. Nampak. Oh iya. Ada apa Pak? Mau bayar hutang. Ini Pak 20 ribu. Ya, ini 20 ribu biaya nambal ban dulu. Oh terima kasih banyak Pak. Bapak tuh pengen apa tuh Pak? Punya keinginan apa kira-kira Bapak? Saya tuh pengen cuma satu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Pengen cuma satu. Pengen apa? Pengen bisa haji sama istri. Oh gitu Pak, iya. Kabul Pak. Masuk mobil, buka kentas, kasih duit cash. Nih, berangkat haji. Kaget nih si Bapak. Ibu-ibu kaget juga enggak? Iya. Ternyata. Malam hari itu. Kalau bannya tidak ditambal. Tidak bisa sampai ke lokasi esok hari dengan tepat. Padahal besok hari mau mengajukan tender. Kalau sampai terlambat ngajukan aja enggak, apalagi gol, tidak mau mungkin. Ternyata berkat ditambal Bapak ini sampai ke kota tujuan tepat waktu, ngajukan tender, tender diajukan, ternyata gol, tendernya menang. Dia menang tender, 3 bulan kemudian baru cair dananya. Nah dia itu pengen ngasih hadiah Bapak, Pak berkat Bapak tambal ban saya bisa menang tender Pak, maka Bapak haji. Loh ini kalau Allah yang udah kerja, langit yang bekerja, gampang. Besok jual pisang goreng ya? Iya. Jangan bingung urusan mau haji mau ini, udah tinggal ngomong sama Allah. Tapi kerjanya yang benar Pak. Benar. Semangat kerja, selebihnya urusan Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Kaya. Allah Maha Mengayakan. Yang bisa membuat kita kaya bukan pekerjaan. Yang bisa membuat kita kaya bukan penghasilan. Yang bisa membuat kita kaya hanya Allah Rabbul Alamin, Al-Ghani wal Mughni. Sampai di sini udah jelas? Udah semangat cari duit belum? Wah kalau saya super semangat. Golek duit ya. Buat yang baik, Pak. Baik-baik. Pengen ini dan pengen ini. Alhamdulillah 45 menit lebih. Kurang lebih udah 50 menit saya ngomong. Tadi saya bicara jam 20.40 menit. Jam saya ya. Bukan jamnya masjid ini. Kalau jamnya masjid ini sama jam saya terpaut 1 menit. Itu 29, saya 9.30. Ya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada yang mau nanya enggak ini? Seputar masalah ini. Ini udah jelas belum? Udah? Kira-kira dapat cerita seperti ini, ada hikmah yang bisa dipetik enggak? Ada. Ini hikmah korbannya begini udah sering dikupas belum? Belum. Jadi kalau orang bahas korban, ini dulu yang dibahas. Nanti baru kelanjutannya. Iya. Kelanjutannya ya sama. Urusannya itu pasrah semua. Urusannya apa? Pasrah. Pasrah itu artinya berjuang tanpa henti. Kalau gak percaya itu ada seorang sahabat parkir unta di depan masjid. Dia bilang, saya tawakal dah, mau hilang. Dia ambil orang, terserah. Rasul ngomong, kelah wa tawakal. Dikunci dulu baru tawakal. Gak dikunci, parkir sembarangan, tawakal. Ger hilang, gelolo, kok hilang. Mumet itu bukan tawakal. Orang tawakal itu betul-betul syariat dijalankan, setelah itu apa yang terjadi gak buat bingung. Itu namanya tawakal. Persis seperti istrinya Nabi Ibrahim. Udah pasrah dengan ketentuan Allah, apapun yang terjadi, gak bingung, gak stres, gak teriak-teriak, suamiku, gara-gara kamu tinggal saya di sini, coba lihat nih, anak nangis, gak ada air, gak gitu. Jalan, cari. Ya, jalan, cari. Istri yang begini, yang menjadi idaman setiap pria. Betul ya Pak ya? Bu, suami yang begitu juga idaman kaum ibu ya. Dongake bojone, dongake anake ya. Suami sekarang kira-kira doakan enggak, Bu? Insyaallah doakan ya. Yang doakan. Doanya suami-suami itu enggak, Bu? Ya Allah, lembutkanlah hati para istri. Kelanjutannya terjemahkan sendiri. Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Dari kanan dulu coba. Sebentar, yang kanan dulu ya. Maju aja, biar mic-nya nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, nama saya Ahmad dari Jaten. Saya ingin bertanya, Habib. Kita kan dalam apa berusaha kan diwajibkan bersungguh-sungguh. Lalu ternyata hasil yang diberikan oleh Allah itu tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita mengeluh, apakah kita boleh melakukan hal seperti itu? Misalnya menyalahkan Allah gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim berdoa. Mereka berusaha. Usahanya itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sampai mendapatkan yang diinginkan. Itu namanya sungguh-sungguh. Belum dapat kok kemudian nyerah. Itu namanya bukan sungguh-sungguh. Makanya istri Nabi Ibrahim bukan dua kali mandek, tiga kali mandek. Dimandekkan sama Allah. Ada seorang suami istri ini benar nih, sepupu saya. Setahun gak punya anak, dua tahun gak punya anak, tiga tahun gak punya anak. Keliling dokter seluruh Indonesia plus luar negeri. Gak punya anak. Kemudian saya sarankan dan juga disarankan beberapa saudara saya. Cari dokter di Karanganyar itu ada dokter apa langganan saya. Insya Allah jadi jodohnya. Ini setelah 17 tahun. Ya. Setelah 17 tahun saya ngasih saran. Udah lama ketika tahun yang ke-17 itu baru kemudian tertarik didengarkan. Sampai ke situ lapor sama dokternya. Dokter, ya ini saya pengen punya anak. Istri saya udah begini. Semua ilmu kedokteran udah diterapkan. Hasilnya nol. Hasilnya nol. Ini hasil cek di dokter ini hasil cek dokter ini, hasil cek dokter ini. Dokternya ngomong, lah panjenengan udah semua. Semua udah dijalankan. Ya, tapi ya semua kuasa Allah gak tahu ya. Coba kita pakai obat biasa. Cara yang biasa saja coba. Subhanallah, dijalankan cuman berapa bulan hamil dan sekarang anaknya udah umur setahun lebih. Ayo. Ini namanya doa. Doa itu bukan berarti doa saya enggak dikabulkan sama Allah. Nyatanya begini. Loh, kok harus ngerti itu hasilnya? Ini sudah menghakimi sendiri ini. Jangan apa yang kita lihat di depan. Satu menit kemudian, satu hari kemudian, tujuh hari kemudian itu dianggap hasil. Kalau apa yang udah kita inginkan dapat, itu hasil minimal. Yakinlah seperti itu. Kalau belum, usaha terus. Mentalnya demikian. Ini saya dapat satu kalimat yang bagus. Cuman bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris saya kan gak bagus. Pokoknya saya baca asal-asalan ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Dear God. Wah ini. Ini kan kalau orang tulis surat kepada kekasihku siapa ini kan ya, dear God, duhai Tuhan gitu ya, ya Allah, I believe that your plans are better than my dreams. Wah keren juga ya, kalau ceramah pakai bahasa Inggris itu keren juga kelihatannya ya. Saya yakin rencanamu lebih baik daripada impianku. Rencanamu lebih baik daripada impianku. And you always give everything which better than I think. Dan kamu selalu, saya yakin kamu selalu memberikan segala sesuatu lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Jadi minimal hasil itu minimal sama dengan yang kita inginkan. Minimal. Dan setelah itu ada yang di luar itu jauh lebih banyak. Kalau baru dapat hasil sedikit jangan kita katakan, wah ini Tuhan ternyata ngabulkan seperti ini, Allah ngabulkan seperti ini. Enggak, itu cuma bagian kecil dari pengabulan. Masih banyak contoh tadi kita doa seperti ini ya. Subhanallah, akan berhenti dah hujannya. Berhenti. Ini bagian kecil. Masih banyak lagi yang kita doa dalam hati. Untuk urusan-urusan yang banyak. Ya, jangan takut minta sama Allah. Dan jangan tergesa-gesa memutuskan kalau itu tidak di, kabulkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada SMS dari Demak. Ya, dari Demak nanya begini, Assalamualaikum Bib, bagaimana cara menentukan doa bahwa doa itu baik dan layak bagi kita? Dari Demak, baik dan layak bagi kita. Ya kalau kita mau tahu ini baik bagi kita apa enggak, layak buat kita apa enggak. Saya kalau punya mobil kira-kira baik buat saya apa enggak ya? Saya kalau punya motor kira-kira baik buat saya apa enggak? Kan gitu kan? Caranya gampang. Ya pasang niat yang baik terhadap apa yang kita minta. Dan yang kita minta baik, enggak melanggar syariat. Pengen punya rumah. Jangan ngomong, wah nanti saya kalau dikasih rumah belum tentu baik buat saya, Bib. Jangan begitu. Ya Allah, saya pengen punya rumah agar bisa buat pengajian, agar bisa terima tamu. Kalau ada teman dari luar kota datang, enggak bingung cari tempat untuk tinggal. Ya Allah, tolong. Udah, itu mesti baik buat Anda. Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi doakan permohonan. Maka jadikan permohonan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Kalau udah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, syariatnya kita yakini itu terbaik untuk kita. Cuman gitu, simple, sederhana. Naam. Ada yang lain mau nanya? Kanan dulu, silakan, belakang. Kalau bisa maju ke depan, enggak apa-apa. Melipir-melipir gitu, biar suaranya didengar sama teman-teman yang ada di rumah. Maju-maju, maju mas, maju. Maju aja jalan ke depan, kalau perlu saya ditabrak. Artinya kebut sedikit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianto dari Sukoharjo. Begini Bib, saya seorang pedagang. Dan pada waktu itu ada seorang membeli dan memesan dagangan saya. Dan waktu itu terus saya sudah bikinin itu dagangan, jualan saya sudah saya buat. Dan akhirnya hari itu dia entah lupa atau entah gimana, dia enggak mengambil dagangan itu. Dan sampai sehari berikutnya, saya tungguin orang itu enggak datang-datang. Nah, akhirnya saya punya niatan, ini uang sudah dia titip ke saya. Nah, saya punya niatan, ini kalau sudah saya setahun dia enggak ketemu lagi dengan saya, saya kan niatkan ke diinfakkan gitu, Bib. Gimana itu, Bib? Ya, niat diinfakkan untuk orang tersebut boleh. Cuman kalau suatu saat ketemu orang itu, ya, kemudian dia katakan, Pak, ini uangnya udah saya infakkan, Bapak mau ditarik kembali atau biar jadi infak? Kalau dia bilang, saya mau tarik kembali, Anda wajib membayarnya. Nanti infaknya jadi pahala Anda. Selesai? Ya, gampang loh. Karena muslim harus tanggung jawab. Memang syariat gitu ngaturnya. Ini ada cerita di Pasar Kliwon dulu, pernah ada seorang bapak, dulu ya, tempo dulu, naik bis malam. Pulang itu di bis malam nemu uang satu kresek. Puluhan juta, dulu nih. Dulu puluhan juta ya. Dia lapor sama yang punya bis, saya menemukan uang. Jumlah dirahasiakan ya. Karena nanti semua ngaku-ngaku. Kalau ada yang nemu, ngomong ke saya. Dan dia lapor ke polisi, Pak, kalau ada yang kehilangan barang, barang ada di saya. Diumumkan di radio. Ya, siapa yang naik bis ini, kehilangan barang, harap menghubungi ini. Setahun ditunggu. Gak ada yang datang. Setahun. Selesai kan? Pikir nih uang diapakan. Akhirnya dibelikan beras. Dibelikan beras. Selesai diberikan beras, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Gak lama setelah diberikan beras, dibagi-bagikan pada masyarakat, datang ke satu orang. Bapak yang nemu uang itu, Bu. Jumlahnya sekian, iya. Itu uang saya, Pak, mau saya ambil. Kok lagi teko saiki, gue? Ya, kok baru sekarang? Ya, akhirnya diganti. Bapaknya menuntut, itu uang saya butuhkan, Pak. Saya gak bisa, mau sodakoh, belum waktunya saya sodakoh. Ini... Wah ini ya sudah akhirnya diganti. Carikan uang diganti dibayarkan. Paham ya? Memang harusnya seperti itu. Makanya kita kalau di jalan ada uang 50 ribu jangan diambil. Biarkan saja. Karena bisa jadi yang uangnya jatuh itu akan kembali menelusuri. Ya, akan kembali menelusuri. Kalau ditelusuri diambil orang kan repot. Itu yang di jalanan kita temukan bukan hak kita. Yang boleh diambil di jalanan itu makanan. Kalau uang insya Allah gak bosok. Kalau makanan kan bisa bosok. Kalau dapat makanan di jalan, ya sudah lama gak ada orang, diambil, dimakan atau diserahkan orang lain tidak jadi masalah. Ini fikihnya seperti ini. Lukotoh itu. Islam tuh ngatur gitu. Itu kalau dijalankan betul syariat ya, aman tuh. Orang kalau kehilangan barang gak takut hilang. Kenapa? Yang nemu juga ngumumkan. Sekarang nemu ada yang ngumumkan gak kira-kira? Ojo ono sing roh. Ya kan? Beda sudah syariatnya jauh berbeda. Bisa dipahami? Ibu-ibu silahkan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Habib. Ya. Masalah anak yang soleh-soleha. Apa ada doa khusus yang buat mereka? Terutama sekarang ini kan anak-anak remaja yang kita takutkan itu ke narkoba, apa segala hal-hal yang macam itu. Itu mungkin ada solusinya untuk apa? Doa-doa khusus yang bisa mengenai persis untuk anak-anak kita gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu. Alhamdulillah. Doa khusus. Nomor satu, doa yang ada di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Habis sholat jangan pernah ditinggalkan. Langit runtuh, tsunami terjadi, doa ini jangan ditinggalkan. Rabbana itu apa namanya? Caranya saya ngasih tekanan ya. Dibaratkan langit runtuh, tsunami di depan mata, kita lagi doa. Doa ini jangan ditinggalkan. Karena ini doa yang sangat penting. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kalimat qurrata ayun itu kalau diterjemahkan susah. Qurrata ayun itu sesuatu yang kalau kita lihat hati kita tentrem, senang, enak, nyaman. Gimana kalau seorang istri punya suami dipandang hati tentrem, enak, nyaman? Seorang suami punya istri begitu, seorang istri punya suami begitu, seorang ayah lihat anak keturunannya seperti itu. Kira-kira senang enggak, Bu? Senang kan? Lah ini yang seringkali disawang nganyelke. Iya. Dilihat megelke. Yang sering dikelokkan saya tuh kalau lihat suami saya kok ya wis ngono kuwi. Anak saya itu kok aduh sambat anak ini. Nah, yang paling penting doanya dulu, Rabbana hablana, doa ini jangan sampai ditinggalkan. Rabbi habli minas solehin. Jadi doa-doa dari di Al-Qur'an. Plus nanti doa-doa yang ada dari para rasul, dari para aulia wassolihin. Dan yang penting selain doa, usahanya. Ya, usahanya. Nabi Ibrahim doa, ya kan? Istrinya doa, tapi usahanya ada. Nah, kalau cuma doa enggak ada usaha kan repot. Langit kerjanya nunggu dari bawah. Nabi Musa itu sama Allah disuruh diperintahkan pukulkan tongkatmu ke lautan. Pukulkan, harus ada kerjanya. Siti Maryam disuruh menggoyang batang kurma. Padahal batang kurma itu seperti kelapa. Digoyang apa kelapanya jatuh? Apa gerak kalau yang goyang wanita? Ya enggak gerak. Tapi ketika digoyang, Allah yang membuat buah kurma itu berjatuhan. Enggak gerak itu pohon kurmanya, tapi buahnya berjatuhan. Karena apa? Karena udah mau digerakkan, Allah yang bekerja. Nah, kita sama anak juga gitu. Doa jalan, ikhtiarnya ada. Ikhtiarnya apa? Ya dididik. Ya, anak itu dididik, dikasih lingkungan yang baik. Lah kalau anak dikasih lingkungan televisi kan repot. Man syekhoh, siapa gurunya? Mursyidnya siapa? TV. Siapa gurunya? Ipin dan Upin. Siapa gurunya? Apa itu? Anak zaman sekarang, kalau dulu Superman, Batman, sekarang udah bukan Superman, Batman. Saya enggak ngikutin. Apa itu? Hah? Wong pok udah kelewat. Hah? Naruto. Macam-macam itu kan film di TV itu ya. Film di TV. Belum lagi nanti syekhnya siapa lagi, mursyidnya siapa? Yang dangdutan, yang acara ini, yang acara itu, anak lebih hafal dari orang tuanya. Lah dikasih lingkungan yang seperti itu kok mau anaknya jadi genah itu ya, kira-kira logikanya sama syariatnya pas enggak? Syariatnya enggak jalan, logika juga macet. Jadi dari logika enggak ketemu, syariat juga enggak ketemu. Nah kita sesuaikan dulu, dididik itu anak. Terutama apa yang dipandang dan apa yang didengar. Makanya kita itu kalau preman, depan anak jadi wali lah. Kita preman, tapi depan anak pura-pura jadi wali. Ya, bukan munafik, demi didik anak. Aslinya bapak ini gelem sholat keset misalnya ya. Keset, gak mau sholat si bapak ini. Tapi dia pengen anaknya sholat, pakai sarung, baju takwa, kopian, ayo sholat subuh. Padahal yang gugah gak sholat ini. Wis rojo edan sithik ora apa-apa gitu ya. Wis aku ora salat sementing anakku salat. Kan mending ini, mendingan ya. Maksud saya kalau waktu didik anak ya kita tampilkan kita yang terbaik. Meskipun kita belum sebaik itu. Pokoknya biar kelihatan bagus itu. Apa yang dipandang pas. Yang dipandang pas. Jangan sekarang kemudian anak karo bapak jum-juman rokok. Enggak ada ajinya bapaknya kan? Wibawanya enggak ada. Nak, punya rokok gak nak? Maunya rokok apa pak? Terus gimana mau ada apa namanya? Ada wibawa seorang ayah, gak ada wibawanya. Maka perlu ada batasan. Orang Jawa top dalam didik anak. Udah kalau mau didik anak, lihat orang Jawa. Cukup dari bahasanya udah terdidik anak. Betul gak? Begitu ngomong jangkar sini, kurang ajar kamu. Gak boleh. Ngomong sama orang tua tuh harus halus. Istri ngomong kepada suami. Coba lihat orang Jawa yang dulu. Ada istri ngomong suami jangkar? Gak ada. Monggo pak didahar pak. Ya bu ngosek dilit. Suaminya. Istrinya. Ujuannya pun apa pak. Saya 2011 masih denger begitu. Anak muda ini. Anak muda. Suami istri itu suaminya ya ngomong biasa kasar gitu ya. Bahasanya ngoko. Istrinya itu halus gitu ya. Jadi saya lihat. Ini dari ngomongnya aja asik ini. Ya ngomongnya aja asik. Lah sekarang bapak sama anak bentak-bentakan. Bahasanya itu ngoko ketemu ngoko kan repot. Bisa dipahami ya. Insya Allah begitu. Ada yang lain? Silahkan. Ya. Allahumma hawalaina. Wala alaina. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah khutbah Jumat, datang seorang Arab dusun ngomong, ya Rasulullah, ini panas luar biasa, ternak mati semua, tumbuhan garing, tolong doakan turun hujan. Rasul angkat tangan, doa minta hujan. Rampung doa, hujan deras sampai Jumat berikutnya, enggak mandek. Ya enggak? Enggak mandek. Yang minta doa itu lapor lagi. Ya Rasulullah, Jumat berikutnya lapor. Ya Rasulullah, ini ternak mati kebanjiran. Basalah kan ya. Tumbuhan hancur kena air. Rumah roboh. Tolong doakan. Nah, tapi Rasul doanya enggak minta hujan dihentikan. Hujan disingkirkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu berada di sekeliling kami, tidak mengguyur kami. Maka setelah Rasul baca seperti itu, awan hitam itu menyingkir dari kota Madinah ke sekeliling kota Madinah. Hujan deras, kota Madinah terang benderang. Ya, katanya kalau buat macet-macet boleh dibaca juga. Saya kalau lagi nyupir keluar kota macet, saya baca Allahumma hawalaina walaina. Semoga macetnya minggir, saya enggak kena macet. Allahumma hawalaina wala alaina. Alhamdulillah. Ternyata tadi mintanya 40 menit, Allah kasih lebih ya. Silakan Wika. Enggak pakai mic, boleh insyaallah dengar. Pertama-tama begini. Pengennya banyak. Kalau dibaca semua waktu doa kedawan. Terus dipilih yang pokok-pokok saja, prioritas gitu ya. Kira-kira boleh enggak gitu kan? Kalau urusan boleh atau enggak tentunya boleh. Tapi akan lebih utama kalau didum. Dibagi. Biasanya ulama membagi. Habis subuh doa ini. Habis duhur doa ini. Habis asar doa ini. Habis maghrib doa ini. Habis isya doa ini. Yang paling penting satu disebut terus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya disebut terus. Nanti tahajud baca doa ini. Kalau doanya agak mendesak khusus plus sholat hajat. Sholat hajat angkat tangan doa, doa ini. Tambah sholat hajat kurang mantap, duhanya didobelkan. Biasanya 4 kasih 8, doa ini. Artinya doanya tidak harus satu rangkaian semua, bisa dibagi-bagi. Terus yang paling pokok nanti prioritas itu satu atau dua dibaca terus sampai terwujud. Begitu Bika. Nah, adabnya berdoa sekarang. Adab berdoa biar cepat terkabul. Kalau biar cepat terkabul tuh doa punya banyak jurus. Jurus seperti yang diajarkan Ustaz Yusuf Mansur, dipegang disolawatin gitu kan ya. Maksudnya dipegang disolawatin artinya kalau doa diiringi solawat. Dalam sebuah hadis disebutkan doa yang diawali solawat, diakhiri solawat tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya seringkali ulama kan ngajak kita solawatan dulu baru berdoa. Biar apa? Biar doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ujuk-ujuk minta gitu kan gak sopan. Mau minta sama Allah tuh ada kulon nuwunnya. Lah kulon nuwunnya itu tahmid, solawat, tasbih. Seperti di Fatihah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan muji-muji Allah dulu ya. Setelah itu baru ihdinas suratul mustaqim. Gak mungkin Al-Fatihah langsung ihdinas suratul mustaqim. Enggak. Mesti kan bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Muji Allah dulu baru doa. Nah, solawat itu juga bagian daripada langkah-langkah awal ketika berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Biar doa kita kabul. Sodakoh sana, sodakoh sini, niat. Ya, sodakoh sana, sodakoh sini, niat. Nanti saya, ya Allah, pengen ini. Tapi sodakoh. Sodakohnya ini tawassul dengan amal soleh yang namanya sodakoh. Agar doanya lebih terkabul. Nah, sebenarnya matematika begitu tuh matematika yang asyik. Cuman orang jarang berani. Soalnya yakinnya tipis. Ya yakinnya? Yakinnya tipis. Kalau yakinnya kuat, semuanya beres. Saya kasih contoh satu. Saya jam 1 malam ngetuk pintu rumah seseorang di Jepara untuk beli alat musik untuk rebana dia. Saya beli 4 waktu itu malam-malam dari Jepara langsung pulang ke Solo. Nah, ada satu orang yang membutuhkan. Ya, ada satu orang yang membutuhkan. Saya tidak bawa pulang langsung ke rumah orang itu, saya bilang sama teman-teman yang di mobil nih. Ini loh matematikanya saya ajari. Kan nanya, "Bib, caranya kerja Habib itu gimana tuh? Rumus kerjanya gimana? Matematikanya gimana?" Matematika saya pokoknya 1 tambah 1 bukan 2. Bisa 100, bisa 5000, bisa banyak itu ya. 1 tambah 1. Ya caranya begini. Ini orang yang 17 bukan orang enggak punya, orang kaya. Sampai ke sana, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ini yang dicari." "Makasih." "Pergi." "Loh, ini berapa?" "Hadiah." "Hadiah." Dalam hati saya ngomong sama Allah, "Ya Allah, niat saya 1, 2, A sampai Z, macam-macam." Nyampe di rumah, turun dari mobil, masuk, kring, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Novel, baik, alhamdulillah." "Bukunya masih ada enggak?" "Masih, saya pesan 500 eksemplar, sekarang juga." Ya, teman saya, saya bilang, piye. "Aduh, matematikanya." "Iya, matematikanya gitu." Ya, matematikanya gitu, gak usah repot, matematika sama Allah itu paling enak. Cuman yakinnya kuat gak? Lah masih hitungan, "Gergone sakmene iku tak kek kira-kira kasku tinggal piro ini." Kalau perhitungannya terlampau terperinci, maka juga Allah hitungan sama kamu. Kalau pengen Allah gak hitungan, jangan terlalu perhitungan. Bukan gak ngitung loh ya, bukan gak ngitung, dihitung. Tapi jangan terlalu perhitungan. Kalau gak terlalu perhitungan, Allah juga ngasihnya gak hitungan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu disebutkan, saya lupa hadis teksnya ya, siapa yang tidak hitungan Allah juga tidak hitungan kepadanya. Gampang atau susah? Gampang ya. Ibu-ibu mungkin praktekin dalam kelas yang sederhana, kalau ngasih tonggonya masakan hitungan enggak? Enggak kan? Dapat ganti enggak? Dapat kan? Dikirimi sana, dikirimi sini, dapat. Dapatnya dari orang lain, kadang bukan dari yang kita kasih, orang lain juga ngirimi gitu. Kita kan sering itu ya, kita nganterin orang, Ramadan tuh, nganterin satu orang, kita dapat kiriman dari sana, dari sana, dari sana gitu ya. Padahal yang kita kirimin bukan yang ngirimi, bukan orang yang kita kirimi. Itu dalam kelas yang sederhana. Tapi kalau kita niat, tapi diniati loh ya. Diniati. Itu termasuk apa namanya? Langkah biar terkabulnya doa. Kita sedekah diniati untuk apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, minta doanya orang lain. Seperti tadi saya di sini minta doa sama ibu-ibu semua, hadirin semua, baca surat Al-Fatihah, minta tolong baca Fatihah biar hujannya berhenti. Siapa tahu dari satu lisan ada yang mustajab. Makanya doa berjamaah itu bagusnya begitu. Istilahnya borongan doanya kan. Sama Allah dilihat nih yang minta orang banyak, kabulkan sama Allah. Makanya kalau punya hajat jangan dipek sendiri. Sering minta sama orang, tolong doakan, doakan. Yang keempat, dengan mendoakan orang lain. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya doa seseorang muslim mukmin kepada saudaranya tanpa pengetahuannya dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau doakan orang lain jangan ngomong-ngomong. Pendek bengis tak dungake lho. Jangan. Jangan, biar lebih kabul. Kabul bukan buat dia, buat kitanya. Ada malaikat yang ngomong, kamu juga dapat yang sama. Pernah seorang ulama didatangi, Ustaz, Habib, saya minta doa yang kalau dibaca langsung terkabul. Gak usah repot-repot. Gimana? Doakan saya. Kamu pengen punya mobil, doakan saya dapat mobil. Kamu pengen punya rumah, doakan saya dapat rumah. Kamu pengen pergi haji, doakan saya dapat haji. Tapi jangan ngasih tahu saya. Pokoknya doakan saja. Kok bisa begitu? Iya, ketika kamu di malam hari betul-betul doakan saya, maka malaikat juga akan ngomong, ya Allah, beri dia yang sama. Doanya malaikat terkabul. Ya, doanya malaikat, tapi tenanan ndungo ne, jangan ya Allah beri dia mobil saya juga. Enggak usah ngomong begitu. Enggak usah ngomong begitu, dari hati benar, ya Allah, beri Pak Sony mobil 10 misal. Sekarang baru 5. 5 Pak Sony. Mobil perusahaan ya. Ya Allah, beri fulan dari hati. Doakan betul. Malaikat ngomong, ya Allah ini tulus. Doakan saudaranya, beri dia yang sama ya Allah. Doanya malaikat ini terkabul. Nah kalau kita doa udah semua itu dijalankan, ya insya Allah doanya jalan tol. Ya, lagi dungo-dungo dewes, dungo ini ra bener, sisan ra gelem dungake wong liya, solawat ra diwaca, ujuk-ujuk jaluk. Ya malaikat, gusti, gak punya sopan santun nih, pending dulu. Pending dungo ranggo solawat, puji-puji enggak. Ya, mari kita berdoa subhanakallahumma bihamdika, enggak pakai solawat. Padahal diajarkan sama Rasulullah SAW, kalau orang doa itu duduk di awal solawat, ya. Kalau mau bangun bersolawat. Makanya ya doanya di awal solawat, di akhir solawat. Ini cuma ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk ya bu ya. Ujuk-ujuk udah jam 10 bu. Udah ya. Ya yang jauh-jauh kesian. Apa Pak Sony? Ada yang banyak? Sudah kan? Pak Sony udah capek, udah ngasih kode jam. Udah ngantuk, Bib. Dari Jakarta ini, Bib. Jam. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsilu kulla hawba wastur lana awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى دفص صحبه والحمد للإله في البدع والتناهي. Satu Fatihah boleh ya. Ini kan sama-sama gak kenal dan tidak saya sebutkan namanya. Ini ada satu orang yang berdoa sama saya. Semoga yang bersangkutan oleh Allah Ta'ala dimudahkan semua urusannya. Amen. Diselesaikan segala permasalahannya. Amen. Diberi ketenangan jiwanya. Amen. Dijauhkan dari segala musibah, petaka dan bencana. Amen. diwujudkan harapan dan cita-citanya maratuful afiyah, dicintai oleh Allah Ta'ala, dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, dan diakhiri juga kita semua dengan husnul khatimah. Al-Hadziniyah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.